فكري وانا فكري. تقدم ماجد فكري. Fadal Fikri, dibuka majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Qala al muallif rahimahullahu taala al qaidatul asyiratu ma'rifatun nafsi wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyatin nafsi ma'rifatu haqiqati hadhihin nafsi wa ma'rifatu sifatiha liyashulal i'tina'u biha wa ri'ayatuha wa madawatuha minal afati mudawatuha minal afati allati tatru'u 'alaiha wa qad wasafa Allahu subhanahu wa ta'ala an-nafsa fi kitabihil karimi bi salasi sifatin mashhuratin ma'lumatin wa hadhihi sifatu raji'atun ila ahwalin nufusi wa hiya an-nafsul mutmainnatu wa hiya allati itma'annat bil imani wa dzakarallahu ta'ala wa ibadatuhu wa husnul iqbali kama qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub wa qala ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. An-nafsul lawamatu wa hiya allati talumu sahibaha ala fi'lihil khata'i aw taqsirihi fil wajibi aw tafriṭihi fit ta'ati kama qala ta'ala fi suratil qiyamati wala uqsimu bin nafsil lawamah an-nafsul ammaratu bisu'i wa hiya allati tahussu sahibaha ala fi'lil muharramati wartikabil asami wa taquduhu ila mawatinil munkarati wa mawadi'il lazilati wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ihi wal lazaili kama ja'a fi surati Yusuf alaihi salam wa ma ubarli'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi fa hadhihi al awsafu salasatu lin nafsi hiya fil haqiqati ahwalun mutaalliqatun bin nafsi walidzalika fa inna hadhihi al ahwala tataqallabu wa tataghayyaru bihasabil waridati allati taridu 'ala nafsi wa qad tajtami'u hadhihi sifatu indal insani fi yawmin wahidin bihasabi halin nafsi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masuk kita ke penghujung ya, kajian dari kitab Asyur Kawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaedah pensucian jiwa. Al-qaidatu al-ashiratu, kaedah ke-10. Ya, kaedah ke-10, ma'rifatun nafs, mengetahui jiwa. Mengetahui jiwa, karena jiwa itu ada beraneka ragam yang disebutkan oleh para ulama dengan menyadur nas-nas yang terkait tentang nafas. Kata Syekh Abdul Razak di sini, wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyatin nafas. Dan di antara hal yang mesti seharusnya dibahas di bab tazkiyatun nafas adalah ma'rifatu haqiqati hadhihi nafas, yaitu mengetahui hakikat jiwa. Wa ma'rifatu sifatiha, mengetahui sifat-sifat jiwa. Agar apa? Liyashulal i'tina'u biha wa ri'ayatuha. Nah, kenapa demikian? Untuk mudah untuk iktina, agar bisa memperhatikan jiwa tersebut. Wa ri'ayah, bagaimana ri'ayah? Ya, apa namanya, pengendalian terhadap jiwa tersebut, penjagaan. Wa mudawatuha minal afat, dan bagaimana mengobati, ya, jiwa tersebut dari berbagai afat, penyakit-penyakit. Allati tatra'u 'alaiha, yang timbul pada jiwa tadi. Karena jiwa ini berbeda dengan badan. Kalau badan akan mudah terdeteksi oleh alat-alat kedokteran dan memiliki obat-obat yang real. Nah, kalau jiwa, nah ini obatnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, obatnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berat. Waqad wasafallahu an-nafsa, dan Allah telah mensifati jiwa fi kitabihil karim, di Al-Qur'an, bi salasati sifatin masyhuratin ma'lumatin, dengan tiga sifat yang masyhur. Dengan tiga sifat yang masyhur, yang populer, yang maklumah, yang sudah diketahui. Wa hadhihi sifatu raji'atun ila ahwalin nufusi. Dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di Al-Qur'an itu, ya, nanti dia akan kembali kepada kondisi-kondisi jiwa. Akan mengikuti kondisi jiwa masing-masing. Yang pertama yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, an-nafsul mutmainnah. Kalau secara bahasa, jiwa yang tenang, tentram. Ya. Wa hiya allati itma'annat bil iman wa dzikrillah, yaitu jiwa yang tentram, tenang dengan keimanan dia, karena keimanan dia kepada Allah, karena zikir dia kepada Allah. Wa ibadatihi wa husnil iqbal, karena peribadatan dia kepada Allah. Dan karena husnil iqbal, antusias dia yang tinggi dalam menghadapkan diri dia kepada Allah dengan ibadah-ibadah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang-orang beriman dan kalbu-kalbu mereka tentram. Kenapa tentram? Karena berzikir mengingat Allah. Ala, ketahuilah dengan berzikir pada Allah, kalbu menjadi tentram. Allah Ta'ala memanggil jiwa-jiwa yang tentram. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kalian, ila rabbiki, kepada Rabb kalian, radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridhoi. Ya, dalam keadaan diridhoi, dalam keadaan puas hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena berzikir kepada Allah. Oleh karena itu tatkala Bilal bin Rabah baru masuk Islam, namun iman sudah tertancap di kalbu, dipaksa kafir sekalipun oleh tuannya. Siapa tuannya Bilal bin Abi Rabah? Ubay? Umayyah bin Khalaf, adiknya Umayyah bin Khalaf. Nah, maka ya, Bilal tetap tentram dengan keimanan sambil terus mengatakan ahad, ahad, Allah yang Maha Esa, gak ada ilah lain selain Allah, ahad, ahad, ahad, Allah yang Maha Esa, tidak ada ilah lain selain Allah. Tenang Bilal. Nabi Ibrahim juga dibakar ke mana namanya? Kubangan api, tentram dengan keimanan. Sampai-sampai ditawari oleh malaikat ya, untuk ditiupkan angin, diturunkan hujan Nabi Ibrahim. Amma anta? Enggak. Saya hanya butuh pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, sampai-sampai akhirnya Allah sendiri yang menolong Ibrahim, tidak diwakilkan oleh malaikatnya. Dengan Allah berfirman langsung kepada api, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau ya dingin, bukan sekedar dingin. Kalau dingin aja bisa mati Ibrahim, beku. Namun salaman, dingin yang menyelamatkan, mensejahterakan kepada Ibrahim. An-nufus, an-nafsu al-lawwamah. Nah, jiwa yang kedua itu jiwa yang lawwamah. Lawwam itu sighah mubalaghah dari laim yang mencela. Laim yang mencela, sighah mubalaghahnya lawwam. Lawwamah. Ya. Jiwa yang al-amar, jiwa yang lawwamah, yang gemar sekali mencela. Wahiyalati talumu sahibaha. Nauzubillah. Ini jiwa yang malah mencela pemilik jiwa tersebut. Kenapa pemilik jiwa dicela oleh jiwa itu? Ala fi'lihi al-khata. Karena perbuatan yang keliru, salah dari si pemilik jiwa tadi. Wa taqsirihi fil wajib. Karena dia lalai dalam melaksanakan yang kewajiban. Dia lalai. Wa tafritihi fit ta'ah. Ya. Dan juga karena dia tafrit, menyepelekan ketaatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman surah Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang kerap kali mencela dirinya sendiri. Kenapa dicela oleh jiwa diri tersebut? Karena diri tadi yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh, melakukan berbagai macam kekeliruan dalam syariat, yang haram dilakukan, yang syirik dilakukan, yang maksiat dilakukan, yang bid'ah dilakukan. Wa taqsirih bil wajib, dan malah meninggalkan yang wajib. Ya. Dan akhirnya dicela oleh jiwa itu sendiri, dilaknat oleh jiwa itu sendiri. Allahu musta'an. Nah, yang ketiga, ya, pengenalan jiwa, an-nafsu al-ammaratu bisu. Itu jiwa yang mengajak, menyuruh, memerintahkan kepada keburukan. Wa hiya allati tahussu sahibaha ala fi'lil muharramat. Itu jiwa yang malah memerintahkan, menganjurkan, memotivasi sang empunya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Wartika bil asam, dan malah memerintahkan untuk agar si pemiliknya terjatuh ke dalam berbagai perbuatan dosa. Watakuduhu ila mawatinil munkarat, dan malah mengarahkan sang empu jiwa ke berbagai tempat-tempat yang mungkar. Wa mawadi'ir radhilah, ya, dan ke tempat atau lokasi-lokasi yang hina. Wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ih wa radha'ili, dan malah tadfa'uhu, ya, merongrong jiwa, merongrong sang empunya, mendorong sang empunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang qabih, yang qaba'ih, yang buruk, wa radha'il, dan yang hina, tercela. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu ya illa ma rahima rabbi ya wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak sedang membebaskan diriku sendiri ya innan nafsa la ammaratum bisu, karena sesungguhnya ya jiwa nafsu itu betul-betul memerintahkan kepada keburukan kecuali yang diberi rahmat oleh Rabbku. Fahadihil awsafu salasatu, maka inilah tiga sifat jiwa li nafs, bagi jiwa. Hiya fil haqiqati ahwalun muta'aliqatun bi nafs, yang pada hakikatnya dia berkaitan dengan jiwa. Ya, fil haqiqah ahwalun, inilah kondisi-kondisi yang berkaitan dengan jiwa. Lidhalika, oleh karena itu. Fa inna hadihil ahwala, tiga kondisi ini ya, tataqallabu wa tataghayyaru, dia senantiasa bolak-balik, berganti-ganti. Ya, bihasabil waridati, sesuai dengan waridat. Ada faktor-faktor ya eksternal allati taridu ala nafs, ya, yang nanti bisa masuk kepada jiwa, mempengaruhi jiwa. Faqad tajtami'u hadhihi sifatu 'indal insan fi yaumin wahidin. Masyaallah. Ya, qad. Ya. Qad ini masuk ke fi'il mudhari. Ya, maknanya ini kilah atau kasrah ini. Ya, terkadang kilah ya. Terkadang bahkan tiga sifat ini, sifatnya pertama sifat tentram, tenang, mutmainnah, pagi tentram. Sore bisa la amaratun bisu, atau yang tadi yang satu lagi lawamah. Iya, karena Nabi sendiri yang menyatakan asbaha, kata Nabi SAW ketika selepas sholat subuh, atadruna ma'adza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang difirmankan Rabb kalian? Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis qudsi ini, ya, asbaha abadi, asbaha pagi ini ada abdi, ya, yang mukmin, yang beriman kepadaku, wa kafiran bil kawakib. Asbaha abdi mu'minan bi wa kafiran bil kawakib. Ada pagi hari ini ada hambaku yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Karena waktu itu Nabi bersabda demikian di pagi hari setelah sholat subuh ketika Madinah turun hujan. Nabi SAW hendak memberikan tarbiyah kepada para sahabat, hujan itu turun dari Allah bukan karena sebab bintang-bintang. Kemudian ya, yang beriman kepadaku kata Allah ialah yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Ya. Yang apa namanya? Yang mengatakan kita diberikan hujan ya karena karunia dan rahmat dari Allah. Nah, bisa jadi juga nanti sore dia kalau turun hujan lain lagi. Siang itu juga dia lain lagi. Yang kafir kepada aku kata Allah, yang dia mengatakan mutir nabi nau'i kada wa kada, kita diturunkan hujan karena ini dan itu. Juga dalam riwayat yang lain, yang Nabi SAW menyatakan, ya, kan ada nanti seorang hamba yang pagi beriman, sore kafir. Kenapa? Karena dunia. Karena dunia. Pagi beriman, sore sudah kafir. Iya dan billah. Kan ada kayak begitu. Ya, banyak ya. Pagi sholat subuh. Ya, si sore sudah murtad, menjual agama. Na'udzubillah min dzalik. Mana lagi tadi? Terkadang berkumpul itu semua. Bihasa bihalin nafs, sesuai dengan kondisi jiwa dia saat itu. Ya. Baik, padahal dibaca lagi. Cukup kali ya. Bisa enggak selesai hari Kamis ini berapa? Kita baca lagi berarti ya. Nah, gantian ya, gantian pikir dibaca. Ustaz Abdurrahman yang baca. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى وقد ضرب أهل العلم لهذه النفس أمثلة تبين حالها مع الإنسان ليسهل تصورها على المسلم فيجتهد بعد ذلك في إصلاحها وتزكيتها وأقتصر هنا على مثالين لإمامين جليلين المثال الأول ضربه الإمام الآجري رحمه الله في كتاب أدب النفوس فقال وأنا أمثل لك مثالا لا يخفى عليك أمرها إن شاء الله اعلم أن النفس مثالها كمثل المهر الحسن من الخيل إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه وبهاؤه فيقول أهل البصيرة به لا ينتفع بهذا حتى يراد رياضة حسنة ويؤدب أدبا حسنا فحينئذ ينتفع به فيصلح للطلب والهرب ويحمد راكبه عواقب تأديبه ورياضته فإن لم يؤدب لم ينتفع بحسنه ولا ببهائه ولا يحمد راكبه عواقبه عند الحاجة فإن قبل صاحب هذا المهر قول أهل النصيحة والبصيرة به علم أن هذا قول صحيح فدفعه إلى رائض faradahu. Thumma yasluhu an yakuna ar-ra'idu illa 'aliman bir-riyadati ma'ahu sabrun 'ala ma ma'ahu min 'ilmi ar-riyadati fa in kana ma'ahu bir-riyadati wa nasahahu intafa wa nasahahu intafa bihi sahibuhu fa in kana ar-ra'idu la ma'rifata ma'ahu bir-riyadati wa la 'ilma bi-adabil khayli afsada hadzal muhra wa at'aba nafsahu walam yahmad raqibuhu awaqibahu wa in kana ar-ra'idu ma'ahu ma'rifatu ar-riyadati wal adabi lil khayli illa annahu ma'a ma'rifatihi lam yasbir 'ala mashaqqati ar-riyadati wa ahabba tarfiha li nafsihi wa tawana 'amma wajaba 'alayhi min an-nasihati fi ar-riyadati afsada hadzal muhra wa alayhi ولم يصلح للطلب ولا للهرب وكان له منظر بلا مخبر فإن كان مالكه هو الرائد له ندم على توانيه يوم لا ينفعه الندم حين نظر إلى غيره في وقت الطلب قد طلب فأدرك وفي وقت الهرب قد هرب فسلم وطلب هو ولم يدرك وهرب فلم يسلم كل ذلك بتوانيه وقلة صبره بعد معرفته منه. نعم جزاك الله خيرا. يا قد ضرب أهل العلم لهذه النفس أمثلة تبين حالها مع الإنسان. أهل العلم itu para ulama قد ضرب telah memberikan contoh permisalan lihadihi nafs, ya, untuk memberikan contoh tentang jiwa ini. Amsilatan dengan berbagai contoh yang tubayyinu, yang menjelaskan halaha, bagaimana kondisi jiwa mal insan yang ada pada seseorang. Liyashula tasawwuruha 'alal muslim, agar mudah untuk ditasawwur, dibayangkan. Gambarannya itu agar mudah dipahami oleh seorang muslim. Ya, sehingga dengan demikian kalau sudah dipahami, fayajtahida ba'da dzalika, seorang muslim ini akan sungguh-sungguh, ya, dalam hal tersebut, fi islahiha, untuk memperbaiki jiwanya, wa tazkiyatiha, dan untuk mensucikan jiwanya. Wa aqtasiru, saya akan mencukupkan huna di sini, kata Syekh, ala misalain, ya, dengan dua contoh saja, li imamaini jadi lain, ya, dari dua imam yang mulia. Misal awal, darabahu al-imam al-ajuri. Contoh yang pertama yang diberikan permisalan ini oleh al-imam al-ajuri di kitab beliau Adabun Nufus. Beliau mengatakan, ana umassilu laka misalan la yakhfa alaika amruha. Kata imam al-ajuri, saya akan berikan anda contoh dengan sebuah permisalan yang hal itu tidak samar bagi anda. Tidak asing lagi bagi anda, insyaAllah. I'lam, ketahuilah. Anna nafsa, bahwasanya jiwa, masaluha kamasalil muhril hasan minal khail. Permisalan jiwa itu bagaikan permisalan, ya, muhr, ya, anak kuda jantan, ya, yang hasan, anak kuda yang bagus, yang tangguh, ya, minal khail, ya, anak kuda jantan. Idza nadhara ilaiha an-nadhiru, apabila ada an-nadhir yang melihat kepadanya, a'jabahu husnuhu wa baha'uhu, maka keelokan, keindahan dari anak kuda tersebut, a'jabahu, akan membuat takjub orang yang melihat. Fayaqulu ahlul basirah bihi, orang yang ahli basirah. Ahli basirah sini maksudnya apa? Hah? Orang yang ahli dalam dunia perkudaan, gitu. Ya, orang yang ahli dalam dunia perkudaan, apa tuh istilah kita? Ya, ahli kuda. Gitu. Mengatakan layun tafu bihada hatta yurado riyadatan hasanatan. Kata ahli kuda. Ya, ini kuda, anak kuda yang jantan ini kelihatannya cakep nih, dia layun tafa, nggak bisa diambil manfaat, nggak bagus. hatta yurada riyadatan hasanatan, sampai dia dilatih nanti dengan latihan yang bagus, ya, yang rutin, ya, dan ada pelatih profesional. Ya, yu'addabu adaban hasanan. Nah, anak kuda ini nanti diajari dengan pengajaran yang baik. Nah, kalau dia sudah jago, fahina idzin yuntafa'u bih, maka baru bisa diambil manfaat. Dia kuat, ya, lompatnya tinggi dan yang lainnya. Ya, fa yasluhu lit-talabi wal harab. Ya. Maka nanti dia baru layak, ya, untuk, ya, digunakan sebagai litolab, mencari, mengejar, atau harap, atau untuk lari, menghindar, ya, mengejar musuh pakai kuda ini, atau lari dari musuh, lari dari bahaya pakai kuda ini, baru bisa. Kalau masih gini aja dia gak bisa ngapa-ngapain kudanya, tampilannya aja bagus, covernya aja bagus, ya. Wa yahmadu raqibuha awaqibata dibihi wa riyadatih. Ya. Baru akhirnya raqibuhu, orang yang, ya, menunggangi kuda tadi itu akan memuji. Memuji apa? Awaqibata dibihi. Ya, memuji hasil dari pelatihan kuda tadi. Wa riyadatih, pengajaran terhadap kuda tadi dan latihannya. Wah, ini kudanya jadi jago. Bagus ternyata latihannya. Ini permisalan dari Al-Imam Al-Ajuri. Fa in lam yu'addab, tapi kalau kuda ini enggak diajari, lam yuntafa bi husni. Enggak bisa dimanfaatkan sisi keelokannya. Wala bi bahaihi maupun keindahannya. Wala yahmadu raqibuhu awaqibahu indal hajah. Nah, orang yang menunggangi kuda ini tidak akan memuji awaqib, ya. Tidak akan memuji bagaimana hasil akhir dari kuda ini, performanya bagaimana ketika dibutuhkan. Ternyata kudanya letoy, ternyata kudanya lemes, tampangnya aja keren, gagah, jantan, ternyata lemes. Ya, insyaAllah. Fa in qabila sahibu hadzal muhrik, ya, apabila sang pemilik anak kuda jantan tadi, ya, menerima apa, qaula ahli nasihah wal basirah, menerima ucapan pendapat orang yang menasehati tadi, ahli perkudaan tadi, supaya apa, kuda tersebut dilatih dulu, ya, baru bisa dimanfaatkan, wal basirah tibhi, alima anna hadza qaulun sahih, maka pastilah dia akan mengetahui bahwa pendapat si ahli kuda tadi adalah pendapat yang benar. Ya. Fadafa'ahu ila ra'idin faradahu. Faradahu. Ya, akhirnya dia serahkan anak kuda tadi yang jantan tadi ila ra'idin. Ya, dia serahkan kepada ahlinya, kepada pelatihnya. Ya. Dia akan serahkan pelatih kuda, faradahu, maka nanti pelatih kuda akan melatihnya. Summa la yasluhu ayyakuna ar-ra'idu illa aliman birriyadati. Ya, kemudian la yasluhu ayyakuna ar-ra'id. Pelatih kuda pun juga tidak layak menjadi pelatih kuda illa aliman birriyadati. Kecuali jika memang dia berilmu, punya kapasitas untuk melatih kuda. Ya. Wa ma'au sabrun, dia pun juga sang pelatih kuda punya sikap yang sabar. Ala ma'ahu min ilmi riyadhah. Ya. Dia juga punya sifat yang sabar, ya, atas ilmu kepelatihan kuda yang ada pada dia. Ya. Fa in kana ma'ahu bi riyadhah nasahahu intafa'a bihi sahibuhu. Ya. Nah, kemudian apabila, ya, sang pelatih ini punya apa namanya, engkana ma'ahu birriyadhah, ya, ya. Nah, jika yang punya kuda tadi betul-betul, ya, dia mau untuk melatih kudanya, maka sang pelatih kuda akan menasehatinya. Intafa'bihi, intafa'bihi sahibuh. Maka sang pemilik kuda betul-betul akan mengambil manfaat dari si kuda tadi. Fa in kana ar-ra'idu la ma'rifata ma'ahu biriyadah. Nah, ini sekarang nih. Namun sebaliknya, jika sang pelatih kuda enggak punya ya ma'rifah, pengetahuan ya tentang kepelatihan kuda, wala ilma bi adabil khail, enggak punya pengetahuan tentang pengajaran kuda, afsada hadzal muhra. Si pelatih abal-abal ini justru akan merusak ya si anak kuda jantan ini. Harusnya tangguh jadi cemen gitu ya. Wa as'aba nafsah. Ya. Dan malah apa? Melelahkan dirinya sendiri. Lam yahmat raqibuhu awaqibahu. Maka sang penunggang kuda itu tidak akan memuji hasil ending dari pelatihan tadi. Wa in kana ra'idu ma'ahu ma'rifata riyadati wal adabil khairi. Nah, jika sang pelatih tadi memiliki pengetahuan pelatihan, pengajaran kuda, illa annahu ma'a ma'rifatihi lam yasbir. Namun, walaupun dia memiliki pengetahuan akan kepelatihan kuda, dia tidak punya sifat sabar. Ala masyaqqatir riyadah, akan berat itu diterapkan ketika latihan kuda, malah akhirnya dia akan merusak laba. Kuda yang lain mampu mengejar, fa'adroka, dan bahkan mampu menangkap. Wa fi waqtil harab, di waktu lari qad haraba fa salima, kuda yang lain betul-betul lari dan akhirnya sang empunya selamat. Wa talaba huwa, sedangkan dia sendiri kudanya ini yang enggak dilatih atau yang dilatih dengan cara yang salah mengejar, walam yudrik, enggak dapetin apa-apa. Wa haraba falam yaslam, kudanya bisa kabur tapi enggak selamat karena lelet. Qulu dzalika bitawanihi, ya semua ini karena sikap lalai dia. Wa qillati sabrihi, karena kurang kesabaran dia. Ba'da ma'rifatihi minhu, padahal dia sudah tahu ya bagaimana teknik mengajari kuda. Ada udah nyambung belum ya, disangkut pautkan ke kolbu. Hah? Nah, baru kita lanjut berikutnya. Contoh lanjut lagi tadi perkataan ala juri. Tsumma aqbala ala nafsihi yalumuha wa yuwabbikhuha fa yaqulu lima farratti lima qassarti laqad 'ada 'alayya min qillati sabri kullu ma akrahu wallahu almusta'an iqilu rahimakumullahu 'ilma hadzal mathali wa tafaqahu bihi tuflihu wa tanjahu. Fa hadzal mathalu al-awwalu yuwaddihu fihi al-imam al-ajurri rahimahullahu hal nafsi al-bashariyati wa annaha kal-muhri allati tahtaju ila riyadatin wa sabrin fi tarwidiha wa an yakuna ala ilmin bil umuri allati tuslihun nafsa wa tuzakkiha wa anna al insana idha farrata fi hadhihi al ma'rifati wa fi hadha al tarwidi fa innahu sayandamu fi nihayatil matafi ghayatan nadami. Ya. Lanjut lagi, masih dari cerita ala juri. Summa akbala nafsihi yalumuha. Akhirnya ketika dia sudah dapati kudanya ini gak bermanfaat, dia kira bagus, karena dia gak dilatih ataupun dilatih dengan cara yang salah. Akhirnya akbala ala nafsihi yalumuha. Ya. Akhirnya dia itu menghadapkan dirinya kepada dirinya sendiri dan dia mencelak dirinya. Wa yuwabbikhuha, menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Ya. Fayaqul, dia mengatakan lima farati. Nah. Ya. Lima farati wa lima qassarti. Nah. Baik. Ya. Dia mencelak dirinya. Dirinya sendiri. Ya. Lima farati. Kenapa kamu anti? Kenapa? Karena yang namanya jiwa itu dalam bahasa Arab digolongkan kepada muannas. Wahai jiwa, lima farati, kenapa kamu lalai? Lima qassarti. Ya. Kenapa kamu farati apa? Teledor. Kenapa kamu lalai? Laqad 'ada 'alayya min qillati sabri. Ya. Laqad 'ada 'alayya min qillati sabri kullu ma akrah. Ya. Sungguh, fa'il dari 'ada kullu. Ya, sungguh segala yang aku benci ada alaiya. Itu akhirnya kembali kepadaku, berbalik kepadaku. Kenapa demikian? Min qillati sabri, karena sedikitnya kesabaranku. Allah musta'an. Iqilu rahimakumullah. Maka pahamilah di sini. Semoga Allah merahmati kalian. Ilma hadal masal. Pahamilah ilmu pengetahuan dari ya masal ini, perumpamaan ini. Wa tafaqqahu bih. Pahamilah. Tuflihu, niscaya kalian akan bahagia. Wa tanjahu, niscaya kalian akan selamat. Fa hadal masalu al-awwalu. Maka ini perumpamaan yang pertama ya. Yuwabbihu bih fihi al-imam al-ajuri. Yang al-imam al-ajuri di sini ya. Apa namanya? Menjelaskan. Iwaddih ya. Menjelaskan hala nafsi al-bashariyah, kondisi jiwa manusia. Wa annaha kal-muhri, ya bagaikan anak kuda. Allati tahtaju ila riyadatin wa sabrin, yang butuh kepada pelatihan, kesabaran, fi tarwidiha, ya, dalam melatihnya. Wa yakuna ala ilmin bil umuri lati la tuslihu an-nafsa wa tuzakkiha, ya, wa tuzakkiha. Naam. Ya, wa yakuna ala ilmin bil umur. Juga dia mesti mengetahui berbagai pengetahuan ya, perkara, faktor-faktor yang dengan faktor tersebut, perkara tersebut itu dapat tuslihun nafs, dapat memperbaiki jiwa. Wa tuzakkiha, ya, mensucikan jiwa. Wa annal insan idza farata fi hadhihi al-ma'rifati, dan juga bahwasanya seseorang manusia apabila dia lalai dari pengetahuan hal ini, wa fi hadat tarwid, dalam pelatihan ini, melatih jiwa, fa inna sayandamu, maka dia akan kelak akan menyesal ya, fi nihayatil matafi ghayatan nadam ya. Ya, dia akan menyesal ya di akhir matafnya dengan puncak penyesalan. Dalam proses pelatihan ia akan sangat menyesal fi nihayatil matof, yaitu di akhirat. Di akhirat dengan puncak penyesalan. Tapi sampai sini nanti kita lanjut di hari Rabu besok. Ya. Di masalah tadi, mudah-mudahan di hari Kamis kita bisa khataman insyaallah. Ya. Tadi dapat berapa halaman? 4 ya. Hah? 4. Khamsah. Berarti bisa nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, 2 pertemuan lagi lah khatam. Insyaallah.